بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصادقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين. أما بعد، para pendengar radio FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam majelis ilmiah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan umur, keberkahan waktu, kemudahan dalam memahami agamanya, kemudahan dalam mengamalkan agamanya dan menyerukannya dan mendakwakannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita jelaskan pada kesempatan yang lampau tentang perkara talak. Bahwasanya talak adalah merupakan perkara yang dia merupakan solusi akhir ketika antara kedua manusia tidak dapat disatukan dalam mahligai rumah tangga. Dan talak adalah merupakan solusi yang diberikan Islam bagi kedua belah pihak ketika keduanya tidak dapat dipertemukan dalam mahligai rumah tangga, ketika antara keduanya berseberangan jalan, berseberangan cara, visi dan misi berbeda. Kalau disatukan dengan paksa akan membuat kekacauan-kekacauan. Maka Allah SWT halalkan tolak dalam perkara yang telah untuk semua cara kecuali cara ini. Maka Allah SWT ajarkan bagaimana adab-adab dalam mentolak. Kita telah jelaskan kapan disebut dengan nama tolak bid'i, kapan tolak sunni, ya, di mana dianjurkan agar mendatangkan dua saksi. Kemudian kita telah jelaskan bahwasanya andai kata inilah solusi terakhir, maka yakinlah selama setiap seorang laki-laki maupun seorang perempuan bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan berikan bagi mereka jalan keluar daripada segala penderitaan mereka, kesulitan mereka. Walaupun ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib berkaitan dengan perkara tolak dan sifatnya umum, bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam semua urusannya, Allah akan berikan baginya segala macam kemudahan, jalan-jalan keluar daripada segala macam bentuk kesempitan. Ini adalah merupakan kunci yang paling berharga yang harus diingat, diyakini setiap orang beriman kepada Allah SWT. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan mudahkan semua urusannya. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tak terduga. Waman afa bi ahdi min Allah, apakah ada yang lebih memenuhi janjinya daripada Allah SWT? Tidak ada. Maka setiap insan hendaklah berupaya meyakini janji Tuhannya. Ketika dia bertakwa, Allah akan selesaikan semua perkaranya. Semua kesempitan dalam hidupnya, kesulitan akan datang jalan keluar, akan datang rezeki. Secara khusus yang berkaitan dengan talak, yakinlah ketika ini adalah merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh seorang suami, dengan terpaksa dia harus berpisah dengan istrinya, yakinlah Allah akan memberikan bagi keduanya kecukupan. Yughnillahu kullan min sa'atihi, masing-masing Allah akan berikan kecukupan. Allah akan bimbing masing-masing selama kedua-duanya yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bimbing kedua-duanya, akan diberikan jalan keluar, akan dimudahkan oleh Allah SWT. Dan ini menunjukkan ikhwan rahimakumullah bahwasanya orang yang telah bertakwa kepada Allah, kedua belah pihak pun tidak menjamin jika satu saat antara mereka terjadi cekcok, tidak pas, kemudian mereka berakhir dengan perceraian. Bukanlah hal yang menjamin ketika rumah tangga itu dibangun di atas iman dan takwa, mereka akan terus langgeng selama-lamanya. Karena yang namanya hati adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Sumiyal qalbu qalban li'anna yataqallab. Hati disebut hati karena dia berbolak-balik. Datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni la'aibu fi Qais min dinihi wa la khuliqihi." Aku tidak mencela pada Qais agamanya ataupun akhlaknya. "Lakinni khasyitul kufur ba'dal iman." Tapi aku khawatir kembali kufur setelah iman. Dia terangkan kepada Rasulullah, "Rasulullah, suamiku tidak ada kucela padanya. Tidak ada masalah dengan agamanya, tidak ada masalah dengan akhlaknya. Aku ridho dengan agama dan akhlaknya. Tapi aku adalah seorang yang khawatir akan menjadi kufur kepadanya, tidak berbuat baik kepadanya, karena aku merasa tidak layak hidup dengannya, tidak seiring dengannya, karakterku tidak sepaham dengannya. Aku khawatir akan berbuat kufur, menentangnya, membangkang, akhirnya aku berdosa. Setelah Allah berikan kepadaku keimanan, aku khawatir imannya tercabut lantaran aku tidak mampu hidup dengan suamiku. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya kedua-duanya saleh. Istrinya saleh, suaminya saleh. Kemudian ketika itu berkata Rasulullah, "Ataruddina 'alaihi hadiqatahu?" Apakah engkau mau mengembalikan maharnya dalam bentuk sebidang tanah yang dia berikan kepadamu sebagai mahar? Dia katakan, "Tentu ya Rasulullah." Maka Rasulullah perintahkan agar dikembalikan hal tersebut kepada suaminya. Akhirnya suaminya menceraikan. Ini disebut khuluq. Subhanallah. Tapi beda kehidupan rumah tangga orang-orang beriman yang saleh dengan orang-orang yang tidak beriman. Solusi semua mereka jalankan dengan benar, dengan tepat. Makanya Allah mengatakan, "Wa'ashiruhu nabil ma'ruf." Pergaulilah mereka dengan baik-baik. Perintah Allah akan memperlakukan istri dengan baik-baik. Dan orang-orang beriman, fa'imsahkun bima'ruf atau tasrihun bihisan. Kalau mereka menikah, mereka pergaul dengan cara yang baik-baik. Kalaupun mereka berpisah, dengan cara yang baik-baik. Subhanallah. Walaupun tentu nama perpisahan akan munculkan pertengkaran terus, tapi akan terus berjalan. Semua hak dan kewajiban berjalan. Anak-anak tetap dinafkahi, tetap disantuni. Andai kata wanitanya adalah yang diceraikan, tolak satu dan dua, roji'i, tetap diberikan nafkah sampai habis iddahnya, diberikan tempat tinggal. Kalaupun ternyata istri yang diceraikan bukan hamil, maka sang suami wajib memberikan bagi dia supply, bantuan, karena dia hamil. Ketika dia telah melahirkan, kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak yang disusui. Subhanallah, ada kewajiban-kewajiban. Bedanya orang-orang beriman akan lakukan semuanya dengan cara yang baik. Dipulangkan dengan baik istrinya ke rumah orang tuanya, dan seterusnya diserahkan, saya selesai urusan saya dengan mantan istri saya, tidak ada lagi hubungan karena kami tidak cocok, dan seterusnya. Ini solusi orang-orang beriman ketika terjadi perceraian, bukan malah membuat kacau balau urusan kedua belah pihak, masing-masing menyebarkan kejelekan satu sama lainnya, disebarkan seantero dunia contohnya. Akhirnya yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, tersebar fitnah, gonjang-ganjing. Ini adalah merupakan jalan-jalan yang keliru. Ini diinginkan oleh syaitan agar manusia semua, subhanallah, turut campur dalam perkara-perkara rumah tangga seperti ini. Allah musta'an. Para pendengar dimuliakan oleh Allah SWT, adapun lanjutan yakni ayat pada hari ini adalah ayat yang keempat. Allah berfirman, "Wallahi يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا." الله بفرمان واللائي dan ada pun perempuan-perempuan يئسن من المحيض yang dia putus asa untuk menerima siklus haid, من نسائكم daripada istri-istri kalian, إن ارتبتم andai kata ragu-ragu dalam menentukan bilangan iddah mereka, fa'iddatuhunna thalathatu ashhur, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Ayat ini menunjukkan wanita berbeda-beda. Ada wanita haid yang teratur haidnya, ada wanita yang belum haid karena masih kecil, belum baligh. Ada juga wanita yang telah dewasa tapi tidak haid-haid. Dan ada juga orang-orang yang telah mengalami masa menpaus, yakni masa ketuaan, akhirnya dia tidak haid. Maka Allah satukan dalam ayatnya, wallahi ya isna minal mahyidi. Dan ada pun perempuan-perempuan yang tidak haid, berputus daripada haid, dari istri-istri kalian, fa'iddatuhunna, maka iddah mereka ketika dicerai suaminya adalah salah satu ashur, 3 bulan, wallahi lam yahidun, sama dengan perempuan-perempuan yang belum haid. Subhanallah. Adapun perempuan-perempuan yang normal yang dicerai oleh suaminya, haidnya adalah salah satu quru, 3 kali haid. Masa iddahnya ada 3 kali haid. Atau 3 kali suci menurut sebagian ulama. Allah mengatakan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya Adapun masa menunggu mereka, iddah mereka untuk dinikahi oleh laki-laki lain atau lepas daripada tali pernikahan dengan suami yang pertama, salah satu quru, 3 kali haid. Ketika tidak muncul haid ini, mungkin sebab karena ketuaan, telah mencapai usia tua, enggak haid lagi dia, atau mungkin karena penyakit tertentu sehingga dia enggak haid-haid. Karena enggak semua perempuan sama, ada perempuan yang haidnya jarang-jarang, bahkan ada perempuan yang enggak haid walaupun telah dewasa. Maka ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur, iddah mereka adalah 3 bulan. Ya. Menggantikan 3 kali haid, 3 bulan. Walaupun ada perbedaan antara keduanya, tapi rata-rata haid datangnya sebulan sekali. Ya. Maka digantikan dengan 3 bulan. Masa menunggu mereka 3 bulan. Jadi jika seorang perempuan dicerai dalam kondisi dia telah tua renta, tidak lagi haid, atau dalam kondisi dia perempuan yang telah baligh tapi juga tidak mengalami siklus haid, ataupun seorang yakni gadis belia yang dinikahi dan dia belum haid, maka iddah mereka adalah 3 ashhur, 3 bulan. Setelah 3 bulan lepas daripada pertalian dengan suami pertama, baru boleh nikah oleh laki-laki lain. Ini iddahnya. Dan telah kita terangkan bahwasanya tujuan dalam Islam membuat masanya iddah banyak sekali. Kita telah jelaskan diantaranya adalah hikmahnya agar waktu ini adalah merupakan waktu antara kedua belah pihak untuk masing-masing berpikir ulang. Mungkin sang suami mendapati istrinya telah berubah, kejelekan-kejelekan dalam benaknya, dalam otaknya telah berubah, maka dia ingin rujuk kembali kepada istrinya. Diberikan tinggal waktu 3 kali haid. Para pendengar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajruhunna an yadha'na hamlahunna. Dan adapun perempuan-perempuan yang hamil, masa iddah mereka adalah ketika mereka melahirkan kandungan mereka. Jadi kalaulah iddah perempuan-perempuan yang normal, yang terdewasa, yang menghalangi siklus yang haid itu 3 kali haid atau 3 kali suci, kemudian perempuan-perempuan yang tidak mengalami haid, baik karena dia masih kecil, belum baligh, ataupun telah tua renta, ataupun penyakit yang membuat dia tidak haid-haid, iddahnya adalah 3 bulan. Maka iddah perempuan-perempuan yang hamil adalah ketika dia melahirkan kandungannya. Jadi ketika seorang perempuan dicerai dalam kondisi hamil, iddahnya adalah melahirkan. Kalaulah hari ini dicerai dan besok melahirkan, seketika habislah iddahnya dengan melahirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhana hamlahunna, dan perempuan-perempuan yang hamil masa mereka menanti, yakni iddah mereka adalah an yadhana hamlahunna, ketika mereka melahirkan kandungan mereka. Ini pendapat yang rajih daripada pendapat ulama. Kalaulah memang dicerai oleh suaminya 1 bulan sebelum dia melahirkan, setelah 1 bulan dan dia melahirkan, habislah masa iddahnya. Kalaupun suami mau rujuk kembali kepadanya, jika dia masih tolak rajih, yang masih yakni diceraikan talak 1 atau 2 setelah masa melahirkan, maka wajib dengan mahar baru, akad baru. Adapun sebelum dia melahirkan masih tergolong dalam istrinya. Bagi perempuan-perempuan ditolak dengan talak rajih, karena talak dibagi 2, ada rajih, ada bain. Rajih adalah talak yang masih ada kesempatan kembali bagi sang suami, ini talak 1 dan 2. Adapun talak bain adalah talak yang mana sang suami enggak boleh kembali kepada istrinya karena telah dicerai oleh suaminya 3 kali talak. Sampai sang istri menikah dengan laki-laki lain, kemudian dicerai, baru kembali dibolehkan untuk kembali kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kembali Allah perkuat. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan urusannya yang sulit menjadi mudah. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dalam kesulitan, hadapi dengan takwa. Jika semua jalan buntu, maka bukalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua tempat bergantung Anda telah putus, melemah, bergantunglah kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Bukalah pintunya, ketuklah pintunya, memintalah kepadanya, hadapi dengan takwa. Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ini adalah merupakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Rahasia kesuksesan seorang dalam menghadapi musibah. dihadapi dengan takwa, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan urusan-urusan kaum muslimin. Walaupun ayat ini adalah yakni berkaitan dengan talak, tapi dia juga berlaku untuk umum. Adapun yang berkaitan dengan talak, tentunya hendaklah setiap pasangan ketika Allah takdirkan habis masa mereka untuk yakni mengikat jalinan rumah tangga, kalaulah mereka masing-masing menjalani dengan takwa, maka Allah akan permudah urusan-urusan mereka. Sang suami dimudahkan urusannya, mantan istri pun akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, selama dihadapi dengan takwa. Tapi jika dihadapi dengan tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan melahirkan kekacauan, melahirkan berbagai macam bentuk kezaliman antara kedua belah pihak. Tidaklah kita melihat yakni banyaknya pertengkaran, di banyaknya kasus-kasus yang di peradilan-peradilan agama, sebabkan karena pasangan kedua belah pihak tidak menjalani takwa dalam urusan rumah tangga mereka. Saling hujat-menghujat, saling dakwa-mendakwa, saling tuntut-menuntut, ya harta gonu-gini, dan seterusnya. Pertengkaran. Kenapa? Karena tidak dihadapi dengan takwa kepada Allah SWT. Tapi jika dihadapi dengan takwa dengan Allah SWT, maka semua urusan akan Allah SWT mudahkan. Maka ini adalah merupakan janji Allah. Tidak akan mungkin kita bahagia, wahai kaum muslimin, para pendengar yang Allah muliakan, kecuali dengan takwa kepada Allah SWT. Tidak akan mungkin Allah tolong kita melepaskan semua kesempitan kita, penderitaan hidup, musibah dan cobaan, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum." Itu semua adalah merupakan perintah Allah yang diturunkan kepada kalian. Perintah bagaimana mentalak, bagaimana merujuk, perintah bagaimana mendatangkan saksi, perintah bagaimana memperlakukan istri selama ditolak masih dalam iddahnya untuk diberikan tempat tinggal dan semuanya. Semua perintah yang berkaitan dengan ini Allah turunkan, anzalahu ilaikum, untuk kalian, bagi kalian. Ini menunjukkan bahwa agama kita ini lengkap semua syariatnya. Semuanya diatur, ada etikanya, ada tata caranya dalam menikah, dalam mencerai, dalam segala sesuatu, dalam rujuk. Dan kemudian Allah katakan kembali, "Waman yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Setelah Allah janjikan yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari kesempitan, diberikan rezeki, Allah berjanji pula akan diberikan kemudahan dari semua urusannya, maka di penghujung ayat yang berkaitan dengan perintah takwa ini Allah janjikan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan ampunkan kesalahan-kesalahannya. Wa yu'dhim lahu ajra, Allah akan lipat gandakan ganjarannya. Subhanallah. Secara umum ini semua berlaku. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Allah akan lipat gandakan ganjaran-ganjaran pahala yang akan diperoleh dengan kesabarannya. Adapun secara khusus berkaitan dengan talak, demikian pula keadaannya. Yang menghadapi talak dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun muncul di sana sini sedikit pertengkaran dan dihadapi dengan takwa dan dengan sabar, Allah akan ampunkan kesalahan-kesalahannya. Dan Allah akan melipat gandakan ganjaran pahalanya ketika dia sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa dirinya dan mantan istrinya. Ketika kedua-duanya menghadapi dengan takwa, Allah akan berikan bagi keduanya ganjaran pahala, subhanallah, dengan kesabarannya menghadapi ujian. Tidaklah ada semua yakni bencana yang Allah turunkan kecuali di baliknya ada hikmah. Ujian yang Allah turunkan kecuali di baliknya ada hikmah. Kalaupun keduanya ternyata tidak dapat disatukan, berbeda visi dan misi, keduanya memilih jalan masing-masing, tapi dihadapi dengan takwa, Allah berjanji Allah akan mudahkan urusan mereka, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan melipat gandakan ganjaran kesabaran mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman dalam ayat yang ke-7, ayat ke-6 dan ke-7, askinuhunna min haythu sakantum min wajrikum wala tudharruhunna litudayyiqu alayhinna. Hendaklah kalian wahai laki-laki, para suami, askinuhunna, memberikan untuk mereka tempat tinggal, min haythu sakantum min wajrikum, tempat sebagaimana yang kalian tinggal, yang layak sebagaimana layak kalian tempati, itulah berikan untuk dia. Jadi hendaklah sang suami berupaya tetap memberikan kepada istrinya tempat tinggal selama masa iddahnya belum selesai. Tempat tinggal yang bagaimana? Tempat tinggal yang layak baginya sesuai dengan kemampuan suami, tidak dengan dizalimi. Suaminya kaya raya, dicerai, diberikan rumah yang sempit, rumah yang gubuk dan reot, makin zalim. Andai kata terjadi perselisihan, maka dikembalikan kepada uruf, kebiasaannya apa yang disebut dengan rumah, rumah sederhana, rumah yang bisa ditempati. Maka intinya, seorang suami masih memiliki kewajiban kepada istrinya selama istrinya belum selesai masa iddahnya. Yakni wajib memberikan baginya tempat tinggal. Askinuhunna, berilah mereka tempat tinggal. Min haitsu sakantum min wujudikum, tempat tinggal di mana kalian tinggal. Yang layak, sebagaimana kalian merasa layak tinggal di situ, maka taklah istri kalian kalian letakkan pada tempat-tempat seperti itu. Kalau muncul pertanyaan, bolehkah sang suami setelah mentalak istrinya dan istri menunggu masa iddahnya datang ke rumah sang istrinya? Kita katakan boleh, karena masih istrinya. Bolehkah sang suami setelah mentalak istrinya kemudian datang kepada istrinya, kemudian mencampurinya kembali? Kita katakan boleh. Itulah menunjukkan suaminya telah merujuk. Jika sang suami kembali kepada rumah istrinya yang dia ceraikan, kemudian dia campuri kembali, itu pertanda bahwa dia telah rujuk kepada istrinya. Makanya diperintahkan perempuan-perempuan yang ditalak suaminya untuk berhias ketika suaminya datang, untuk kembali menarik perhatian suaminya agar suaminya tertarik kepadanya untuk rujuk dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tudharruhunna litudayyiqu 'alaihinna." Dan janganlah kalian mempersempit gerak mereka agar mereka tidak betah dan keluar dari rumah sebelum masa iddah mereka selesai. Maka jangan sampai sang suami mengata-ngata istrinya, melecehkan istrinya, menzalim istrinya, agar istrinya enggak betah, segar tinggal ke rumah tersebut. Sabar. Ya. Anda yang minggat sementara dulu. Tinggalkan rumah itu untuk istri Anda dalam masa iddahnya. Sabar. Kalau Anda ke sana datang untuk melihat anak, atau Anda kembali campuri dia, berarti Anda telah rujuk. Biarkan sang istri di rumah tersebut. Anda sewa rumah yang lain, pergi ke tempat yang lain. Bagaimana Anda kata kedua belah pihak masih tinggal serumah? Enggak ada masalah. Karena memang masih istrinya. Tapi ingat, ketika iddah selesai habis, sama sekali enggak ada lagi kaitan satu sama lainnya. Wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna. Kata Allah, kewajiban lain. Andai kata mereka yang diceraikan dalam kondisi hamil, fa anfiqu alaihinna hatta yadha'na hamlahunna. Maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan. Subhanallah. Istri yang diceraikan dalam kondisi hamil wajib disupai sang suami. Karena yang namanya istri ketika dia mengandung anak suaminya, wajib diberikan oleh suami hak-haknya sebagai yakni ibu yang masih mengandung janin miliknya, janin daripada anaknya sendiri. Diberikan supply, diberikan makan. Sebagai kompensasi perceraian. Sebagaimana yakni kita ketahui bahwasanya masih ada dalam rahimnya anak, maka wajib bagi sang suami untuk memberikan infak. Maka orang-orang beriman, kalaupun mencerai istri dalam kondisi hamil, dia akan terapkan semua peraturan-peraturan yang Allah wajibkan kepadanya, tetap diberi nafkah. Bukan orang-orang jahil ketika bercerai ditinggalkan semua kewajibannya kepada istrinya, bahkan tidak diberi nafkah anak-anaknya, tidak diberi nafkah sama sekali istri dalam masa haid, dalam masa iddahnya. Ini orang-orang jahil. Adapun orang-orang beriman, dia akan jalani semuanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna." Ketika sang istri melahirkan, habislah masa iddahnya. Berarti dia bukan lagi istri. Tapi ada kewajiban baru bagi sang mantan suami, yaitu kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak yang disusui oleh ibunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in arda'na lakum," jika mereka mantan istri kalian menyusukan untuk kalian, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah bagi mereka ganjaran, ganjaran upah mereka. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, hendaklah kalian bersama kalian saling memerintahkan untuk berbuat perkara yang ma'ruf, yang baik. Hendaklah semuanya dengan cara baik-baik. Sang istri minta upah dengan cara baik-baik, sang suami memberikan upah dengan cara yang terbaik. Wa in ta'asartum fasaturdi'u ila ukhra. Andai katakan merasa keberatan, sang istri merasa keberatan, enggak mau lagi dia menyusui anaknya, maka fasaturdi'u ila ukhra, hendaklah anak tersebut disusukan oleh yang lain. Maka habislah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada sang istrinya, sang mantan istrinya, karena tidak dia menyusui. Maka wajib diberikan upah kepada yang menyusukannya daripada ibu-ibu yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra." Hendaklah orang yang memiliki kemampuan berinfak sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya memberikan nafkah sesuai dengan nafkahnya, sesuai dengan kekayaan. Jika dia memiliki harta, nafkahilah mantan istrinya yang masih menyusukan anaknya sesuai dengan kemampuannya, ya, dengan kelapangannya. Andai kata dia memiliki kelapangan, berikan sesuai dengan kelapangan. Andai kata rezekinya sempit, berikan juga sesuai dengan apa-apa yang dia miliki. Kata Allah, "Yunfiqu sa'atin min sa'atihi." Hendaklah orang memiliki kelapangan rezeki menafkahi mantan istrinya yang menyusukan anaknya sesuai dengan kemampuannya, yang dalam kondisi lapang. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan adapun orang-orang yang Allah sempitkan rezekinya, hendaklah berinfak daripada apa yang Allah berikan kepadanya sesuai kemampuannya. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Tidaklah Allah bebankan jiwa ini kecuali apa-apa yang dapat dia pikul. Saja'alullahu ba'da usrin yusra, dan Allah akan berikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi ini adalah merupakan kewajiban lain bagi mantan suami ketika sang istri masih menyusukan anaknya. Wajib diberikan baginya nafkah sesuai dengan tingkat kemampuan, taraf hidupnya. Jika dia memiliki kelapangan rezeki, diberikan sesuai dengan kelapangannya. Jika dia pun disempitkan Allah rezekinya dalam kondisi tidak memiliki rezeki yang banyak, maka wajib bagi dia berinfak, memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bebani jiwa ini kecuali mampu, apa-apa yang mampu dia pikul. Ini adalah merupakan yakni kaidah bahwasanya agama ini tidak mewajibkan kepada manusia kecuali apa yang mampu mereka pikul. Dan semua syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang mampu dikerjakan manusia. Enggak ada yang mustahil dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan bebankan jiwa kecuali yang mampu dia perbuat. Kembali kepada masalah nafkah, maka ketika sang suami enggak mampu memberikan banyak, berikanlah semampunya. Dan hendaklah mantan istrinya merasa rela dan puas apa yang diberikan oleh mantan suaminya. Jadi yang diberikannya adalah merupakan yakni pemberian kepada mantan istrinya karena adanya anak yang disusukan. Ketika masa sapinya habis, ketika dari sapi susunya habis, maka hilanglah kewajibannya memberikan nafkah kepada sang mantan istrinya. Balik yang berlaku kewajiban baginya memberikan nafkah kepada anak-anaknya masih kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam kitabnya yang mulia, setelah menerangkan tentang perkara talak, Allah berfirman, "Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra." Selesai masalah tolak, Allah tutup dengan yakni ancaman terhadap umat-umat yang terdahulu. Tatkala mereka tidak menjalani agama, Allah binasakan mereka, Allah siksa mereka, Allah luluhlantahkan mereka. Agar setiap hamba-hamba yang beriman berupaya menjalani hidup mereka dengan agama yang benar, mengikuti perintah-perintah agama, larangan-larangan agama dalam semua sisi. Tidaklah mengikuti perintah agama dalam mencerai, mengikuti cara-cara yang diajarkan agama ketika dia rujuk, ketika mentalak, dan seterusnya. Allah ancam bagi siapa-siapa yang tidak menjalani agama ini dengan baik dan benar, tidak mengikuti syariat Allah SWT. Allah katakan, wa ka'ayyim min qaryatin, betapa banyak daripada negeri-negeri, atad an amri rabbiha, yang menentang perintah Tuhannya, wa rusulihi, perintah rasul-rasul Tuhannya, utusan-utusan Tuhannya, fahasabnaha hisaban syadida, kami buat perhitungan kepada mereka, perhitungan yang kuat, perhitungan yang pahit, wa azabnaha azaban nukra, kami azab mereka dengan azab yang sangat dahsyat sebagai bentuk pengingkaran terhadap apa-apa yang mereka perbuat. Allah musta'an. Maka demi Allah, para pendengar yang Allah muliakan, ketika semua hamba-hamba Allah menghadapi segala sesuatu dengan takwa, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan kemudahan dari semua kesempitan. Allah akan mencukupi hidupnya, cukupi dirinya, memeliharanya. Tapi barang siapa yang menjalani kehidupannya dengan tidak takwa kepada Allah SWT, akan menjadi musibah baginya. Sebagaimana negeri-negeri yang terdahulu Allah hancurkan, maka yakinlah negeri-negeri kaum muslimin ketika tidak menjalankan perintah Allah pun akan dihancurkan oleh Allah SWT. Rumah tangga yang dibangun atas kemaksiatan, kehancuran di depan mata mereka menunggu. Kenikmatan yang mereka regut tidak lama, akan digantikan dengan kehancuran, kebinasaan. Karena janji Allah, setiap bentuk penentangan kepada Rasul-Rasulnya, kepada perintahnya, akan membuahkan azab, baik dalam perkara rumah tangga dan dalam semua urusan. Wa ka'ayyin min qaryatin, banyak daripada negeri-negeri, atad an amri rabbiha, menentang perintah Tuhannya, wa rusulihi, perintah para rasulnya, membangkang, tidak mengikuti, kata Allah SWT, fahasabnaha hisaban syadida, kami buat kepada mereka perhitungan yang ketat sekali. Wa'adzabnaha azaban nukra, kami timpakan kepada mereka azab yang pedih sekali. Fadzaqat wabal amriha, dan mereka akhirnya merasakan buah pahit daripada apa yang mereka perbuat. Wa kana akhibatu amriha khusra, maka akhir daripada hasil perbuatan mereka menentang agama Allah, menentang perintah Allah dan Rasulnya adalah khusra, kerugian. Secara umum, negeri-negeri mereka dilululantahkan oleh Allah SWT, didatangkan azab yang berkepanjangan, gempa, topan, kelaparan, angin puting beliung. Rumah-rumah tangga mereka yang dibangun di atas takwa, Allah akan goyah, Allah akan hancurkan, Allah akan porak-porandakan, Allah akan timpakan kepada seluruh ahlinya azab. Allah musta'an. Fadzaqat wabala amriha, mereka merasakan pahit buah yang mereka makan hasil daripada perbuatan mereka. Wa kana akibatu amriha khusra, itulah dampak akibat daripada apa yang mereka perbuat, kerugian. A'addallahu lahum adzaban syadida, Allah siapkan untuk mereka di negeri akhir azab yang pedih. Di dunia telah diazab dengan musibah bala bencana. Lihatlah kaum 'Ad, bagaimana Allah hancurkan mereka dengan angin. Kaum Tsamud dengan suara menggelegar. Kaum Nuh dengan ditenggelamkan. Semuanya adalah merupakan cerminan. Itulah balasan bagi penentang agama Allah, hancur di dunia sebelum di akhirat diazab. Yang berkaitan dengan rumah tangga, maka lihatlah sekeliling anda, rumah tangga hancur berantakan karena tidak dihadapi dengan takwa kepada Allah SWT. Azab terhadap seluruh yakni penghuni dalam rumah tersebut, azab yang berkesinambungan, pertengkaran tidak pernah berhenti, persengketaan yang berkepanjangan, azab karena tidak dihadapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha ya ulil albab, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal, wahai orang-orang berakal, pikirkan semua kejadian. Lihatlah contoh umat-umat terdahulu Allah binasakan, lihatlah contoh orang-orang yang membangun rumah tangga tidak dengan ketakwaan, kehancuran yang mereka rasakan. Lihatlah jadikan sebagai pelajaran. As-sa'idu man wa'idha bi ghairihi. Pepatah Arab mengatakan as-sa'id man wa'idha bi ghairihi. Orang yang beruntung adalah orang yang diperingatkan dengan orang lainnya. Jangan sampai Allah jadikan engkau sebagai peringatan bagi orang lain. Tidaklah kau jadikan peringatan Allah berikan kepada orang lain sebagai cerminan bagi dirimu. Fattakullah, ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang berakal. Hadapi semua dengan takwa. Semua hidup kalian, kehidupan kalian hadapi dengan takwa. Kata Allah SWT, alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Adapun kepada orang-orang beriman, Allah telah turunkan kepada kalian dzikra, peringatan berupa Quran. Ini dijelaskan oleh nabinya yang mulia dalam sunnah. Ikuti dia. Itulah jalan keselamatan, itulah yang jalan menteramkan hidup kalian di dunia maupun di akhirat, apapun yang kalian hadapi. Rasulun yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin. Seorang rasul yang Allah kirim kepada kalian yang membacakan atas kalian ayat-ayatnya. Liyukhrijal ladzina amanu, agar mengeluarkan orang-orang beriman, wa aminus salihat, dan orang-orang yang beramal salih, minat zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Allah perintahkan kita, wahai orang-orang berakal, agar senantiasa untuk mengikuti apa-apa yang diturunkan kepada Rasulnya, apa-apa yang dibacakan oleh Rasulnya kepada kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dan Allah berjanji, barang siapa yang mengamalkan apa-apa yang Allah turunkan berupa kitabnya, ini dijelaskan oleh sunnah Rasulnya, diikuti, Allah berjanji akan membawa mereka daripada kegelapan, kejahilan kepada yakni cahaya ilmu, cahaya Islam, cahaya sunnah, kelapangan dada daripada kesempitan sebelumnya. Kemudian Allah SWT juga berikan janji di negeri akhirat. Allah SWT, wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin. Dan barang siapa yang menghadapi segala macam bentuk kehidupan ini dengan iman dan amal saleh, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai balasan apa-apa yang mereka perbuat di dunia. Khalidina fiha, yang mereka berkekalan dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, maka Allah telah berbuat kebaikan, memberikan kepada mereka rezeki yang terbaik berupa surga Allah SWT. Ini balasan bagi orang-orang yang mau berpikir, mengambil pelajaran i'tibar daripada kehidupan-kehidupan umat terdahulu yang Allah binasakan, daripada kehidupan berumah tangga orang-orang fasik, orang-orang zalim yang Allah runtuhkan. Dia mengambil pelajaran, kemudian dia beriman, kemudian dia bertakwa dan beramal saleh, maka Allah akan giring dia daripada kegelapan kepada cahaya. Allah berikan baginya kenikmatan hidup, ketentraman jiwa di dunia, dan Allah akan berikan baginya balasan surga kelak di negeri akhirat sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala atas ketakwaannya, kesabarannya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Dialah Allah yang telah menciptakan sab'a samawatin, 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahunna, dan bumi pun seperti itu pula, 7 lapis bumi. Subhanallah. Ini menunjukkan bumi ini 7 lapis sebagaimana langit 7 lapis. Yatanazzalu al-amru bainahunna, yang senantiasa turun perintah Allah antara keduanya, antara langit dan bumi. Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir, agar kalian memahami bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Allah tutup ayat yang mulia ini dengan kebesarannya, kekuatannya, kemahaesaannya, qudrahnya, bahwasanya semua kita adalah merupakan makhluk yang kecil di hadapan Allah SWT, di hadapan kebesaran Allah SWT. Tidaklah kita merendahkan diri kepadanya, menyembahnya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Karena dialah Tuhan yang berhak disembah, diibadati. Tuhan pemilik langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis. Tuhan yang senantiasa mengarahkan perintah-perintahnya antara langit dan bumi. menunjukkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah Maha Meliputi segala sesuatu, agar setiap orang senantiasa merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia senantiasa dalam berbuat, bersikap, berkata-kata sesuai dengan apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang surat At-Talaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita dalam agama ini, menambah pemahaman kita dalam beragama ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dan menyebarkan agama yang mulia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Faisal yang sudah menyampaikan tafsiran Al-Qur'annya pada surah At-Thoraq dari sesi penafsiran. Kita memasuki sesi soal jawab. Kami persilakan kepada antum untuk bergabung langsung di line telepon kami di 0778-8106 atau di 0778-8107-106 bagi antum yang berada di luar Batam, dan juga bisa bergabung di SMS online kami dengan mengetik kode KI kemudian spasi nama, alamat serta pertanyaannya, dan dikirimkan ke 0856-684-10106. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan masuk dari SMS online. Kali ini berasal dari Abu Gefira di Eraja. Ustaz, selama masa iddah, apakah wanita masih diperbolehkan mengurus rumah mantan suaminya serta menyediakan makan dan minumnya, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wabarakatuh. Ketika perempuan dicari suaminya dalam masa iddah, tidak mengapa dia tetap mengabdi kepada suaminya. Bahkan tadi kita katakan, tidaklah dia berupaya untuk menarik perhatian suaminya agar sang suaminya merujuk kembali kepadanya. Ya, tidak mengapa ketika dia menyiapkan suaminya makanannya seterusnya. Tidak ada mengapa. Bahkan kita harapkan itu yang akan membuat suami akan kembali rujuk kepadanya. Jadi tidak ada halangan bagi sang suami untuk tetap yakni makan di sana dan seterusnya, ya. Dan istrinya masih terikat dengan dirinya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidaklah sang wanita itu berhijab daripada suaminya. Tapi ketika suaminya rujuk dalam untuk mencampur istrinya, maka itu adalah merupakan tanda dia telah merujuk dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukur sana barakulah fikum. Sahabat Hang dan juga para pendengar Radio Bayan di Tanjung Pinang, silakan untuk bergabung langsung di line telepon dan juga bisa bergabung langsung di SMS online kami dengan mengetik kode KI. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Fauzan di Barilang. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Ini ingin menanyakan mengenai ini. Hubungan timbal balik antara ayah dan anak tiri itu seperti apa istilahnya, sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita ini. Jadi mengenai hak dan kewajiban masing-masingnya. Iya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'du. Tidak ada kewajiban yang dibebankan dalam agama ini secara khusus terhadap seorang ayah terhadap anak tirinya, enggak ada. Karena anak itu bukan anak dia. Anak yang dibawa oleh istrinya. Enggak ada kewajiban bagi dia secara khusus. Tetapi kebiasaannya ketika sang laki-laki menikahi perempuan yang dia membawa anak, ya, maka anak tersebut di bawah hijrinya, fi hijrihi, di bawah naungannya, di bawah pelindungannya. Dan kebiasaannya adalah dia yang memelihara anak tersebut, memperhatikannya, mengurusnya. Walaupun sebenarnya dalam Islam anak tersebut juga masih yakni milik ayahnya, dan wajib ayahnya memberikan yakni uang belanja untuk menafkahi anak tersebut, anaknya. Jadi bukan diwajibkan kepada orang tua tirinya untuk memberikan nafkah, tidak. Kewajiban orang tuanya. Kewajiban orang tua dia yang laki-laki tetap memberikan yakni suplai belanja terhadap anak-anaknya masih kecil, yang bersama ibunya mungkin masih kecil. Jadi bukan kewajiban bapak tirinya. Tapi ketika bapak tirinya mau berbuat kebaikan, ya, dan dia menafkahi anak tersebut, maka insya Allah itu adalah merupakan kebaikan yang dihitung oleh Allah SWT berupa sedekah, dan insya Allah akan diberikan ganjaran pahala dengannya. Tapi bukan suatu kewajiban. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukran barakallahu fiik. Silakan kembali sahabat Hang dimanapun Anda berada untuk kembali bergabung di line telepon dan juga di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa dan di mana? Dengan Hartuti di Singapura. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya mau tanya tentang bagaimana kalau seorang suami sudah menceraikan istrinya, habis itu suaminya itu mau kembali dengan bekas istrinya, sebelum istrinya itu menikah dengan orang lain, seperti itu. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Kalau sang istri telah diceraikan oleh suaminya dan masa iddahnya selesai, ketika sang suami ingin kembali kepada istri lamanya, wajib bagi dia untuk membuat akad yang baru, mendatangkan wali dari mantan istrinya, bapaknya kembali datangi atau abangnya atau siapa yang merupakan walinya. Kemudian dia wajib kembali bayar mahar, wajib kembali datangkan saksi, ya. Dibuat lagi akad baru, baru dia boleh kembali kepada istrinya yang lama. Tetapi selama istrinya belum selesai daripada masa iddahnya, maka tidak perlu ketika dia rujuk harus buat akad baru, mahar baru, perwalian yang baru, enggak ada. Cukup dengan yang lama. Karena sang istri masih dalam, yakni di bawah dirinya selama iddahnya belum selesai. Ketika iddah selesai, sebagaimana saya katakan, harus diulangi kembali nikahnya. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukur Ustaz Barakulafik. Silakan untuk kembali bergabung di line telepon dan juga di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dari mana, ibu? Saya Ibu Maisaroh dari Tanjung Pinang, Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya ini kan punya dua orang anak, perempuan sama laki-laki. Jadi anak perempuan saya udah menikah dan anak laki-laki saya udah menikah. Dan yang anak perempuan saya ini kan udah ikut suaminya. Jadi anak laki-laki saya inilah harapan saya untuk bersama-sama saya, gitu maksud saya. Tapi menantu saya ini tidak bisa hidup dengan saya. Tuh, jadi bagaimana saya harus memberikan arahan kepada anak saya ini, gitu. Tolong dijelasin ya Ustaz ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ketika ibu berharap banyak kepada anaknya agar tinggal bersamanya, ya, maka kewajiban anak adalah berupaya untuk mengikuti keinginan ibunya, untuk tinggal bersama ibunya. Ketika ibunya katakan, nak, kalian hanya berdua, kakakmu telah dibawa oleh suaminya, harapan ibu agar kau tinggal bersama ibu, maka dia wajib penuhi harapan ibunya. Kalaupun ternyata dalam perjalanan rumah tangga ternyata banyak konflik antara ibunya, yakni dengan istrinya, antara yakni istri dengan mertuanya ini, tidaklah berusaha dicarikan solusi-solusi. Boleh jadi andai kata memang tidak mampu dikumpulkan ya, dalam satu rumah. Boleh jadi sang anak berupaya untuk menyewa rumah yang terdekat dengan ibunya, ya, atau rumah ibunya andai dikala besar mungkin dibagi dua, disekat, sehingga ibunya dapat dipantau selalu, ya, tidak jauh daripada ibunya. Kapan ibunya berhajat tinggal ketuk pintu samping dia tahu. Ya, pokoknya cari solusi-solusi agar sang ibu ridha dan istri pun dapat merasa tentram mengurus suaminya, karena tidak semua orang siap disatukan antara mertua dengan menantu. Banyak kadang-kadang enggak siap mereka, masing-masing seolah-olah memperebutkan sang anak, ibu memperebutkan perhatian anaknya, sang istri pun demikian, padahal tidak ada pertentangan antara keduanya. Padahal sang anak wajib berbakti kepada ibunya, demikian pula sang istri wajib berbakti kepada suaminya, ya. Tapi terkadang mungkin sang ibu terlampau berlebihan dalam memberikan apa servis terhadap anaknya, sehingga membuat cemburu sang istri dan seterusnya. Ini boleh jadi menimbulkan percekcokan, atau sang ibu melihat istrinya begitu banyak meminta kepada suaminya, dilayani dan seterusnya, ya. Atau mungkin sang ibu mertua melihat sang istri tersebut tidak pandai dalam bekerja dan seterusnya, dalam mengurus suaminya dia selalu komplain. Biasanya akan muncul memang, ya, kalau anda kata mereka tidak sepaham, tidak sehati, akan muncul percekcokan, ya. Oleh karena itu kita melihat, kalaulah solusi yang terbaik adalah tinggal, memilih tinggal di samping rumah ibu, maka itu yang terbaik, ya. Buatkan untuk dia rumah di samping, atau disekat rumahnya dibagi dua, atau dicarikan rumah sewa yang dekat, dan anak harus selalu mengunjungi ibunya, demikian pula istrinya hendaklah selalu mengunjungi mertuanya. Maka ini solusinya. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukur Ustaz Barakallahu Fik. Baik, sekarang dimanapun Anda berada, kita masih membuka pertanyaan di line telepon dan juga di SMS online kami. Kita akan kembali bacakan pertanyaan masuk dari SMS online. Kali ini berasal dari Ike di Singapura. Ustaz, apabila ada suami istri yang sudah menikah selama bertahun-tahun namun belum juga dikaruniai anak, lalu istri kemudian berselingkuh ataupun berzina dengan orang lain hingga hamil, dan bolehkah suami menceraikan istrinya tanpa menunggu masa iddah, dan bagaimana hukumnya si istri, Ustaz? Demikian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Tentunya suami ketika melihat istrinya selingkuh ya, dengan laki-laki lain, berzina, bahkan hamil bukan daripada spermanya, hamil daripada laki-laki lain, ini merupakan pengkhianatan terbesar. Hanya orang-orang tidak normal saja yang tidak bergerak apanya hatinya, tidak tergugah kemarahannya melihat seperti itu. Hanya laki-laki yang mental babi saja yang seperti itu, enggak punya rasa cemburu kepada istrinya, sehingga tetap memelihara istri yang seperti itu dan seterusnya. Ada pun orang-orang yang memiliki yakni mental atau tabiat yang normal, dia akan benci sekali. Makanya datang seorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika aku melihat aku masuk ke rumah, di atas istriku ada seorang laki-laki, apakah langsung kupenggal kepalanya, kubunuh dia, atau harus kedatangan pas saksi? Andai kata kubunuh dia, pastikan akan membunuhnya. Andai kata kubunuh dia, pastikan akan membunuhku. Maka ketika itu Allah turunkan ayat tentang li'an. Seorang suami ketika melihat istrinya berzina, wa'iyadhan billah, karena dia enggak mendatangkan persaksi, tidak bisa dia menggiring istrinya ke meja hijau karena kurang saksinya. Seharusnya dalam Islam ketika seorang menuduh seorang berzina harus mendatangkan persaksi. Ketika mustahil bagi suami sanggup melihat istrinya berzina harus cari persaksi, mustahil, ya? Apakah dia harus mencari persaksi terlebih dahulu? Sementara dia lihat suaminya, melihat istrinya di bawah laki-laki lain, mustahil. Maka jangan turunkan ayat tentang li'an. Dia datang kepada penguasa atau hakim, menuduh istrinya berzina, dan dia ucapkan pada kali saksi kepada Allah SWT bahwasanya dia benar, dan dia siap menerima kemurkaan Allah jika dia berdusta. Maka dipanggillah sang istri, ditanya keadaannya. Jika dia mengaku, dirajam. Andai kata dia enggak mengaku, bersumpah 4 kali bahwasanya suaminya berdusta, maka dia pun tidak dirajam, dan antara keduanya dipisahkan, enggak boleh bertemu selama-lamanya, enggak boleh lagi menikah. Fasakh nikahnya dipisahkan. Adapun anak, ketika dia menganggap itu bukan anaknya, maka wajib dinafikan, mengatakan itu bukan anakku. Maka anak, sang anak enggak dinasab pun kepada suaminya. Ini ayat li'an. Ini menunjukkan betapa laki-laki normal akan merasa tercemar kehormatannya ketika istrinya berselingkuh, wa'iyadhan billah. Sehingga bahkan Sa'ad berkata, ya Rasulullah, jika aku dapati ada laki-laki lain pada istriku, akan kupenggal kepalanya. Kata Sa'ad. Ya. Apa kata Rasulullah? Tidak akan melihat bagaimana gairah cemburunya Sa'ad. Demi Allah, sesungguhnya Allah lebih cemburu daripada Sa'ad. Demi Allah, sesungguhnya aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu daripada aku, kata Rasulullah SAW. Laki-laki yang mentalnya normal, yang memang masih memiliki akal yang sehat, ketika dikhianati dengan pengkhianatan seperti itu, dia tidak akan terima. Subhanallah, tidak akan dia terima. Dia akan murka. Tapi andai kata memang dia masih memaafkan istrinya, ya, semua terserah kepada dia, terpulang kepada dirinya, mungkin dia melihat kemaslahatan untuk memaafkan dan seterusnya. Ya. Adapun anak tersebut bukan anaknya, tidak boleh dinasibkan kepada dirinya. Andai kata pertanyaan, bolehkah dia menceraikan istrinya? Ya, boleh sekali. Istri yang tidak amanah, yang berkhianat, ceraikan dia. Ada-ada pun masa iddah itu kewajiban wanita, bukan kewajiban suami. Enggak perlu dia tunggu-tunggu masa iddah. Ceraikan selesai sudah. Enggak perlu lagi rujuk-rujuk. Cari istri yang baik. Cari istri yang amanah. Tanpa harus menunggu masa iddahnya, baru dia kawin lagi. Enggak, silakan. Ceraikan hari ini, sore nanti kawin. Itu balasan bagi orang-orang yang tidak amanah, menjaga amanah, berkhianat. Allah musta'an. Adapun anak tersebut, itu bukan anaknya. Jangan sampai dimasukkan ke dalam daftar keluarganya, anak fulan bin fulan, wa'iyadhan billah. Merupakan kedustaan besar. Kata Rasulullah, mal'unun man intasaba ila ghairi abih. Terlaknatlah orang yang menasab sendiri, bukan kepada bapaknya sendiri. Allah musta'an. Kacau walau. Campur baur nasab. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Na'am. Iya, syukur Ustaz Barakallahu Fik. Kemudian kita akan kembali membacakan pertanyaan masuk dari SMS online. Yang kali ini berasal dari Ratih di Tanjung Balai Karimun. Beliau menanyakan, Ustaz, apakah sah seorang suami mentali istrinya lewat SMS jika istrinya tidak membayarkan zakat fitrah anaknya yang ditinggal suaminya? Dan apakah istri juga ikut berdosa, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Ada beberapa masalah di sini saya lihat. Yang pertama adalah masalah yakni hukum menceraikan dengan SMS. Apakah sah? Jatuh ke talak ketika suami menceraikan istrinya dengan SMS? Jawabannya sah. Selama memang dicek, itu benar dari suaminya. Maka misalnya sang suami mengirimkan, engkau kuceraikan. Istrinya tanya, benar mas ini? Benar. Maka sah dia. Talaknya itu sah. Jika diketahui memang itu SMS, suaminya mengirimkan, maka sah. Caranya dengan SMS. Ya. Adapun masalah membayarkan zakat fitrah, itu adalah kewajiban bagi suami. Maka suami membayarkan zakat fitrah untuk anaknya, untuk istrinya. Bukan kewajiban istri. Ketika suami tidak memiliki kemampuan untuk membayarkannya, maka gugur baginya membayarkan zakat fitrah. Dan dia berhak menerima zakat fitrah. Wallahu ta'ala alam. Iya. Syukran Ustaz Barakallahu Fikum. Kita akan kembali mencoba menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Jo Satriani di Tanjung Pinang, Ustaz. Iya. Silakan Pak. Begini Ustaz. Yang saya tanyakan ya. Benarkah wanita yang sudah dicerai talak tiga itu tidak bisa rujuk kembali dengan suaminya begitu ya? Saya dengar ada hadisnya pernah salah satu ustadz yang membacakan ya dulu, bukan dari Hang FN ya, dari ustadz yang lain. Entah sahih entah tidak, saya nggak tahu. Saya mohon penjelasan yang betul-betul sahih dari ustadz yang berkompeten saat ini. Benarkah istri yang sudah dicerai talak tiga itu tidak bisa kembali? Andai kata dia ingin kembali, dia harus menikah dulu dengan lelaki lain secara sah dan ya layaknya suami istri lah begitu. Setelah mereka bercerai kembali, baru boleh kembali dengan suaminya yang pertama itu. Apakah betul ada hadisnya, Ustaz? Tolong dibacakan kalau ada hadisnya. Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'du. Talak itu dalam Islam dibagi menjadi dua bagian, Bapak yang Allah muliakan. Pertama namanya talak ruji'i, maksudnya talak yang masih mungkin seorang suami itu rujuk. Itu terjadi ketika sang suami menceraikan istrinya talak satu dan dua. Talak satu habis, sebelum habis masa iddahnya dia rujuk. Berarti kembali jadi istrinya. Kemudian, kapan terjadi lagi pertengkaran, perselisihan, dia ceraikan lagi istrinya yang kedua, talak dua. Ya. Maka sebelum masa iddahnya selesai, dia kembali rujuk. Boleh masih tetap istrinya, tidak perlu harus nikah-nikah segala macam. Ini namanya talak roji'i. Ya. Andai kata dalam talak roji'i ini, talak yang dia boleh kembali, sang suami tidak kembali juga, tidak rujuk, sampai iddahnya selesai, lepaslah sang perempuan daripada dirinya, bukan lagi jadi istrinya. Kalau andai kata dia mau rujuk kembali kepada istri tersebut, yang ditalak roji'i ini, maka wajib dia kembali dengan mahar baru, dengan perwalian yang baru, akad yang baru, saksi kembali. Persis bagaimana dia menikah biasa, awal. Ini kasusnya berlaku kepada perempuan yang ditolak oleh suaminya talak satu dan dua. Masih boleh rujuk. Jika masa iddahnya belum selesai, tanpa harus akad. Rujuknya cukup mengatakan, saya kembali, saya rujuk kepadamu. Jika telah selesai masa iddahnya, baru dia menyesal, maka wajib dengan mahar baru, pernikahan baru kembali. Ini untuk kasus tolak roji'i. Adapun tolak yang kedua, namanya adalah tolak ba'in. Artinya tolak yang memisahkan antara seseorang suami dengan seorang istrinya. Ini terjadi ketika sang suami telah menceraikan istrinya proses talak satu dan dua. Kemudian diceraikan kembali talak yang ketiga. Maka dalam proses seperti ini, ketika dijatuhkan talak ketiga, sang istri lepas daripada suaminya langsung. Ya. Bukan lagi istrinya. Tidak ada hak suaminya. Ya, andai kata suaminya mati, maka tentunya sang istri tidak mendapatkan warisan apapun juga. Berbeda dengan kasus yang pertama, dalam proses iddah ketika suami mati, istri masih mendapatkan harta warisan. Dalam tolak ba'in, tolak yang putus, ketika mati suaminya, setelah diceraikan istrinya talak yang ketiga, enggak ada hubungan lagi. Enggak ada saling hubungan waris mewarisi. Ya. Maka ketika telah terjadi talak yang ketiga, tidak boleh bagi suami kembali menikahi istrinya. Enggak boleh dia menyesal, kemudian dia ingin supaya nikah kembali, buat lagi akad baru. Tidak, sampai sang istri itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Kemudian mereka bercerai, barulah dia kembali masuk menikahi perempuan tersebut dengan mahar baru dan akad baru. Dalilnya terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra." Kita baca dari atas, at-talaqu marratan. Talak itu dua. Maksudnya dua di sini adalah talak roj'i atau talak bain. Talak roj'i talak yang boleh rujuk. Talak bain yang tidak boleh rujuk. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra." Untuk jenis talak yang kedua dinamakan talak roj'i. "Fa in talaqaha," maka jika sang suami menceraikan istrinya talak ketiga, "fala tahillu lahu," tidak halal baginya istri tersebut kembali, "min ba'du," setelah dia talak, "hatta tankiha zawjan ghayra," sampai sang istri tersebut dinikahi oleh laki-laki lain. "Fa in talaqaha fala junaha alaihi ma an yataraja'a." Andai kata sang suami kemudian sang suami kedua menceraikan istrinya, maka barulah boleh suami pertama untuk rujuk kembali kepada istrinya. Kata Allah, "Fa in talaqaha," jika sang suami yakni kedua menceraikan istrinya tersebut, "fala junaha alaihi ma," tidak mengapa bagi mereka kembali, yakni bagi mereka yakni suami pertama dan mantan istrinya, untuk kembali rujuk. "An yataraja," agar keduanya rujuk kembali mengikat pernikahan. "In dhanna an yuqima hududallah," ketika kedua-duanya menganggap akan dapat kembali menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga mereka. "Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun." Itulah dia merupakan undang-undang, peraturan Allah Subhanahu wa taala yang dia buat bagi orang-orang yang mau mengetahui. Jadi inilah ayatnya Al-Baqarah dalam ayat 230. Dan ada tradisi jelek yang disebut dengan nama nikahut tahlil. Ketika sang suami telah menceraikan tiga istrinya dan dia menyesal, kemudian dia bayar laki-laki agar mau menikah istrinya dengan syarat setelah dinikahi langsung dia cerai, atau setelah dinikahi dia setubuhi dia cerai. Ini nikah tahlil, nikah yang batil, yang diharamkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam nikah tipu daya, ya, seolah-olah dia melacurkan istrinya kepada laki-laki lain setelah dilacurkan, dizinahi oleh laki-laki tersebut atas nama nikah. Setelah itu diceraikan paksa oleh sang suami, wajib kau ceraikan istri tersebut, kemudian dinikahi kembali. Ini dilarang dalam agama. Dan ini merupakan dosa besar. Nikahut tahlil dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Ali di Tanjung Pinang, Pak. Iya, silakan Pak Ali. Saya mau tanya, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kejadian pada diri saya. Dulu pernah sebetulnya dengan istri, pernah saya sampaikan salah. Karena setelah salah terjadi, saya menyesal. Dua-duanya juga menyesal. Mm-hmm. Jadi saya minta pengarahan dan tanya sama Pak Ustaz di sekitar saya tinggal. Kemudian saya dirujuk kembali. Nah, jadi yang saya tanyakan, rujuk itu apakah harus disaksikan Ustaz atau dirujukkan oleh Ustaz, atau mungkin bisa dengan kita berdua saja? Nah, itu iya. Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Nikah jelas adalah merupakan yakni perkara yang diantara syarat-syarat wajib terpenuhnya adanya yakni dua saksi dalam pernikahan. Jika tidak ada dua saksi, maka nikahnya disebut dengan nama nikah husir, nikah rahasia yang dianggap zina, wa'idzin billah. Adapun dalam perceraian juga dipersyaratkan oleh sebagian ulama, wajib bagi seorang ketika menceraikan istrinya untuk mendatangkan saksi, sebagaimana Allah perintahkan dalam surat talak, "Wasyhidu dzawi adlin minkum," saksikan dua orang. Dan ini menurut jumhur ulama tidaklah wajib hukumnya, hanyalah anjuran saja. Kata mereka, tidak semua sahabat ketika menceraikan istrinya mereka harus datangkan ketika itu saksi. Mereka sebutkan kasus Ibnu Umar dan lain-lainnya. Walaupun sebagian sahabat seperti Husain bin Imran mengatakan harus dengan adanya saksi dalam masalah yakni pertolakan, dalam masalah tolak. Demikian pula dalam masalah rujuk, sebagian mempersaksikan, sebagian menganggap wajibnya menghadirkan saksi, dua saksi dalam masalah tolak. Dan itu bukanlah yakni perkara disepakati oleh para ulama. Dan sebagian lain mengatakan tidak perlu ada saksi. Andai kata dia rujuk tanpa harus ada saksi, tanpa dia mengatakan kepada seorang, maka rujuknya sah. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Walaupun lebih utama adalah menghadirkan dua saksi ketika talak dan ketika rujuk. Tapi kalaupun dia tidak menghadirkan saksi, langsung dia katakan saya rujuk, maka wajib sang istri menerima dan mereka telah kembali rujuk. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Syukran barakallahu fikum. Sahabat hang di mana pun Anda berada, silakan kembali mencoba di line telepon kami dan juga di SMS online kami. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan masuk dari SMS online dari Fariho di Moro. Beliau menanyakan mengenai seorang pezina yang sudah bertobat nasuha, apakah Allah masih menimpakan azab dan bisakah orang itu menikah dengan orang yang soleh, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam kasus ketika seorang dia menyesali perbuatan lamanya, dahulu dia mungkin pernah berzina dan bertobat, maka Allah tabaraka ta'ala insyaAllah akan menerima taubatnya. Karena Allah akan menerima semua bentuk taubat hambanya daripada segala macam bentuk kezaliman. Jangankan zina, lebih besar daripada itu syirik pun Allah akan terima taubatnya. Apalagi zina. Watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertakwalah, bertobatlah kepada Allah. Kalian semua, wahai orang-orang beriman, semua kalian beruntung. Orang yang bertobat, Allah akan hapuskan kesalahannya. Dan Allah SWT tidak akan menghukumnya ke negeri akhirat. Ya. Kemudian, apakah sang wanita tersebut layak untuk mendampingi laki-laki yang saleh? Layak. Karena dia telah menjadi perempuan yang saleh. Layak. Tidak mengapa. Dia menikah, dinikahi laki-laki yang saleh. Jadi kena yakni istri yang saleh, enggak ada masalah. Karena yang lalu dianggap telah hilang. Sepenggal daripada kehidupan yang silam itu telah terputus daripadanya. Itu adalah masa silam, masa lampau. Adapun semenjak dia bertobat ke depan, maka dia adalah perempuan yang saleh dan layak untuk menikah dengan laki-laki yang saleh. Tidak ada halangan. Yang diharamkan oleh para ulama seperti Imam Ahmad adalah yakni menikahi perempuan-perempuan lacur yang tidak bertobat. Diharamkan oleh Imam Ahmad bin Ta'ah. Enggak boleh menikah. Al-khabithatu lil-khabithin. Kata Allah SWT, perempuan-perempuan yang jahat itu jodohnya adalah perempuan-perempuan yang jahat sepertinya pula. Perempuan-perempuan lacur itu adalah pasangannya yang seperti dia pula, pelacur seperti dia. Wa'idhan billah. Wa hurrima dzalika al-mu'minin. Diharamkan hal tersebut bagi orang-orang beriman. Maka dari sini Muhammad mengatakan tidak boleh menikahi perempuan yang melacurkan dirinya atau perempuan penzina sampai dia bertobat. Kalau dia bertobat, maka dia perempuan baik-baik. Tidak ada masalah. Apakah wajib bagi sang wanita memberitahukan kepada calon suaminya bahwa dia telah berzina? Tidak wajib. Tidak wajib. Bahkan jika dikhawatirkan akan mengacaukan hubungan rumah tangga, mengeruhkan hubungan rumah tangga, wajib ditutupin. Jangan diberitahu saya dulu pernah berzina. Jangan. Tutupi. Karena Allah telah menutupi aibnya, kenapa harus dibebarkan kepada manusia? Cukup dirinya dan Allah yang tahu. Ya, ketika misalnya sang suami bertanya, jangan dia jawab. Wajib ditutupi. Ketika misalnya calon suami bertanya, apakah dahulu kau pernah berzina? Katakan kepadanya, subhanallah. Ya. Seorang mukmin wajib berhusnudzon kepada mukmin lainnya. Contohnya katakan demikian, kau harus berhusnudzon kepada saya. Seperti itu. Jangan dikatakan, oh maaflah dahulu saya pernah berzina. Jangan, mengeruhkan hubungan. Tutupin. Walaupun ternyata sang suaminya misalnya mendapati setelah malam pertama, kenapa kamu tidak seperti ini? Berarti kamu tidak perawan lagi. Berusaha menutupinya dengan cara-cara yang baik dan bijak. Akan meyakinkan suaminya bahwa dia tetap dalam kebaikan dan seterusnya. Ini adalah perkara-perkara dibolehkan seorang yakni untuk pelanggaran rumah tangganya untuk berdusta dalam perkara-perkara seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Iya. Syukran Ustaz Barakallahu Fikum. Sahabat hang di mana pun Anda berada, kita akan menerima pertanyaan yang terakhir di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Abdullah Sukusang. Iya, silakan Pak. Masalah rujuk Ustaz. Apabila si suami telah menitipkan dan ingin rujuk, namun sang istri menolak tidak mau kembali kepada suami, apakah sang istri berdosa dalam hal ini? Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ba'du. Seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya, dia masih terikat dengan iddah, masa iddah. Dan selama masa iddah, dia masih dianggap istri oleh Allah SWT, dianggap istri bagi suami tersebut. Kalaupun dalam masa iddahnya contohnya, sang suami meninggal, dia berhak mendapatkan harta warisan suaminya 1/8. Karena yang masih istrinya. belum habis ikatannya. Karena dia masih istrinya, belum habis ikatannya, maka ketika suami mengatakan saya rujuk kepadamu, tidak berhak istri mengatakan tidak bisa, saya tidak menerima rujukmu, enggak bisa. Istri salah dan dia berdosa dan dia tidak punya hak, wajib suaminya yakni mewajibkan kepada istrinya untuk menerima rujuknya. Karena memang masih istrinya, belum ada yang memutuskan. Kecuali kelak ketika masa iddah selesai, kemudian sang suami tidak rujuk, setelah iddah selesai baru dia menyesal. Ketika itu dia mengatakan kepada istrinya, saya mau rujuk kepadamu. Maka sang istri tidak wajib memenuhi seruan suaminya. Boleh dia katakan tidak, saya tidak butuh kepadamu lagi? Boleh. Saya tidak mau menerima rujukmu? Boleh. Kalaupun dia menerima, maka wajib dengan mahar kembali dan akad kembali. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.